Saudara, mari kita tundukkan kepala kita terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, seperti lagu yang baru saja kami nyanyikan, kami sungguh rindu Engkau boleh menjadi segala-galanya dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami sementara akan mendengar firman-Mu, akan mengecap, akan merenungkan firman Tuhan. Sungguh Tuhan, kami rindu Roh Kudus sungguh bekerja untuk menaburkan, untuk mengakarkan, menumbuhkan dan membuahkan firman-Mu ke dalam hati dan hidup kami. Kami memohon melalui firman-Mu, Roh Kudus mengerjakan transformasi atas pikiran, atas kemauan dan kehendak kami. Urapi pakai hamba-Mu yang dalam kondisi yang lemah, yang penuh keterbatasan ini ya Tuhan. Kuasailah dia dalam segala hal yang akan dikatakannya. Jangan tinggalkan kami semua, tetapi sertailah senantiasa. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Salam sejahtera Bapak Ibu saudara sekalian. Hari ini merupakan pertukaran mimbar gembala-gembala yang diatur sinode. Oleh sebab itu saya membahas salam dari sinode gereja Kristus Yesus kepada saudara-saudara sekalian, rohaniwan, majelis dan juga jemaat di GKI Cimone. Dan tak lupa pula saya membahas salam daripada rekan-rekan majelis dan juga seluruh jemaat GKI BSD yang saya gembalakan beserta dengan pos dan pos misinya kepada saudara-saudara sekalian. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali, kita boleh saling mengenal saudara, dan juga boleh sama-sama kita mendengar merenungkan firman Tuhan saudara. Saya berikan satu tema, yaitu temanya tentang bagaimana hidup yang mengutamakan Kristus dari surat Kolose. Kita buka surat Kolose, Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai dengan 23. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23, mari kita membaca secara bergantian saudara. Kolose pasal yang pertama saya baca ayat 15, Bapak Ibu ayat yang ke-16 dan terus bergantian sampai dengan ayatnya yang ke-23. Keutamaan Kristus, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Karena segala kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam setiap kehidupan manusia pasti ada hal-hal yang selalu saudara diutamakan lebih daripada yang lain. Ada hal-hal yang selalu menjadi satu prioritas utama di dalam hidup kita saudara. Dan biasanya prioritas utama itu tergantung daripada keadaan hidup setiap orang yang berbeda. Ya, apakah mungkin masih sekolah, ataukah sudah kuliah, atau bahkan sudah bekerja, sampai apakah sudah menikah atau belum. Ya, keadaan hidup ini yang membuat orang itu memiliki target hidup yang mau dicapainya. Artinya ada yang perlu diutamakan, walaupun sudah tidak secara langsung, walaupun tidak mengakui, tetapi pasti ada yang perlu diutamakan. Kita bangun pagi, kita pun juga otomatis sudah hari ini apa yang kita utamakan lebih dahulu daripada yang lain. Sudah. Karena tidak mungkin kita mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Sudah. Ya, yang masih sekolah misalkan, yang masih sekolah biasanya yang menjadi prioritas utamanya apa? Selesaikan sekolah dulu dengan baik, belajar baik-baik dan selesaikan sekolah dengan baik. Yang sudah selesai sekolah, ingin cepat-cepat untuk kuliah dan setelah kuliah ingin cepat-cepat lulus menjadi seorang sarjana. Sedangkan yang sudah bekerja, yang sudah mapan saudara, ingin cepat-cepat apa saudara? mencari pasangan hidup, ingin menikah. Yang sudah menikah, ingin apa sudah? Ingin punya anak, punya kendaraan sendiri, punya rumah sendiri. Karir menanjak terus, sudah. Usahanya terus berkembang, sukses, dan berbagai keinginan-keinginan lainnya yang ingin dicapai. Semua itu biasanya akan dipandang sebagai satu hidup yang wajar, sudah. Karena pada umumnya orang itu akan berpikir bahwa kita masih hidup di dalam dunia ini dan wajar saja kalau kita punya keinginan seperti itu. Dan semuanya itu sudah akan dipandang sebagai cita-cita atau dapat dikatakan sebagai satu target hidup yang harus dicapai. Ya. Tetapi ada juga orang yang meskipun ia sendiri tidak mau mengakuinya, tetapi ada orang yang melihat bahwa dia hidup mengutamakan materi sebetulnya. Walaupun dia tidak mau mengakui, tapi orang lain bisa melihat bahwa dia hidupnya itu mengutamakan materi. Dalam segala satu keputusan selalu materi itu yang menjadi nomor satu. Misalkan kalau memilih pekerjaan, maka pekerjaan dipilih mana yang gajinya paling besar. Tidak peduli apakah itu betul-betul saudara membawa dia untuk menjadi utusan Tuhan atau tidak. Tapi manapun saudara yang memberikan tawaran kepada dia, saudara satu gaji yang besar, maka disitulah dia bekerja. Atau kalau dalam berusaha, saudara, ya yang penting untungnya besar. Tidak tahu apakah untung itu dengan hal yang tidak benar, apakah itu merugikan orang lain, ataukah itu mendiangkan damai sejahteranya sebagai orang yang beriman kepada Kristus. Tidak peduli, yang penting bisa untung sebesar-besarnya. Itu artinya sebetulnya dia hidup mengutamakan materi. Ada juga yang lebih mengutamakan hobinya, mengutamakan kesenangannya. Jadi dia ingin diganggu dalam hobi, dalam kesenangannya. Termasuk dalam hal pelayanan, termasuk dalam ibadah. Yang penting saya laksanakan hobi saya, kesenangan saya terlebih dahulu. Ada juga yang mengutamakan karir dan pekerjaannya. Karena dia di situ merasakan itulah hidup dia. Jangan kok ganggu sekali-kali karirku, pekerjaanku. Karena di situlah harga diri saya ada. Ada juga sudah orang yang mengutamakan keluarganya. Keluarganya ditinggikan menggantikan posisi Allah. Ada juga orang yang mengutamakan ego dan harga dirinya. Sehingga ketika dia sudah merasa tersinggung, maka dia bisa marah sekali. Karena di situ dia merasa diinjak-injak harga dirinya. Sudah tanpa sadar, sudah kita memiliki satu kehidupan yang demikian, yang mengutamakan hal-hal yang di luar Tuhan. Nah, persoalannya sekarang adalah seringkali sebagai orang yang percaya kita ikut terjebak di dalam cara berpikir yang seperti itu, sehingga apa yang kita utamakan di dalam hidup kita ini adalah hal-hal yang hanya ada di bumi ini saja, yang tidak memiliki nilai yang kekal. Tadi satu paduan suara yang indah sekali, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan apa, saudara? Apa kesempatan untuk memperkaya diri? Kesempatan untuk mereguk kesenangan sendiri, atau kesempatan hidup bagi Tuhan untuk mengutamakan Kristus di dalam sisa hidup kita ini. Saudara, sebagai orang yang percaya, kita harus memiliki cara pandang hidup yang berbeda. Artinya apapun keadaan hidup kita yang kita jalani saat ini, kita harus memiliki satu landasan keinginan, satu kehendak, yaitu satu apa? Mengutamakan Kristus di dalam segala hal. Mengutamakan Kristus dalam segala hal, saudara. Keutamaan Kristus itu adalah merupakan tema utama daripada surat Kolose. Ya, surat Kolose kalau kita mau sudah menggambarkan satu kalimat singkat, maka dikatakan itulah tema tentang keutamaan Kristus. Ya, maka tidak salah kalau kita berbicara mengenai keutamaan Kristus dari surat Kolose. Nah, kita melihat dulu kenapa sampai surat Kolose itu dituliskan. Surat Kolose adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kepada siapa? Kepada jemaat di Kolose. Dan apa latar belakangnya sampai Paulus itu menuliskan surat kepada jemaat ini? Saudara, sebenarnya surat Kolose ini ditulis, saudara, menurut para ahli ya, ditulis dan dikirimkan bersamaan dengan surat Efesus. Jadi kalau saudara membaca surat Efesus, surat Kolose itu banyak kesejajarannya. Isinya hampir sama, saudara. Polanya hampir sama, saudara. Ya. Perbedaannya sedikit saja, ya, walaupun sejajar, tapi bedanya apa? Bedanya kalau surat Efesus itu ditujukan untuk tubuh Kristus. Ya, banyak bicara tentang tubuh Kristus, yaitu apa? Jemaat. Tapi kalau surat Kolose ditujukan bukan untuk tubuh Kristus, tapi untuk kepala tubuh, yaitu Kristus. Jadi kalau Efesus bicara tentang jemaat, tapi kalau Kolose berbicara tentang kepala jemaat, kepala tubuh, yaitu Kristus. Maka mengutamakan Kristus itulah tema surat Kolose. Saudara, jemaat Kolose memang bukan jemaat yang didirikan oleh Paulus. Ini uniknya ya, tapi Paulus menulis surat kepada jemaat Kolose, padahal jemaat Kolose bukan Paulus yang mendirikan. Bahkan Paulus tidak pernah mengunjungi kota itu. Bahkan kota itu tidak disinggung sama sekali dalam Kisah Para Rasul. Tidak pernah singgung. Tetapi Paulus mendengar tentang iman mereka. Dan dia mendengar tentang iman daripada jemaat Kolose. Jadi jemaat Kolose ini dulu kota Kolose, kota yang cukup ramai, cukup terkenal sudah. Dapat dikatakan kelas 1. Tapi kemudian perkembangan zaman kota-kota lain menjadi lebih ramai dengan ada banyaknya pertumbuhan-pertumbuhan sehingga menjadi kota kelas 2. Jadi dapat dikatakan kota ini sudah kota yang kurang dikenal, bahkan jemaat yang kurang dikenal, dari sebuah kota yang dulunya itu pernah ramai sekarang menjadi kota kelas 2, tetapi menerima surat yang mendalam, surat yang luar biasa saudara, dari Rasul Paulus bahkan dimasukkan dalam kanon kitab suci, luar biasa. Kenapa bukan jemaat yang lain yang lebih besar yang sebut-sebut, tapi jemaat Kolose justru yang disebutkan saudara. Ini satu anugerah Tuhan yang limpah, ini ada satu kedaulatan Tuhan yang begitu ajaib saudara, sehingga sampai Kolose itu disebutkan. Mungkin kalau tidak ada surat Kolose, tidak ada orang yang tertarik dengan kota Kolose. Mungkin kita tidak akan mengenal kota Kolose. Kalaupun kita mengunjungi surat perjalanan Paulus, kita mungkin tidak akan mengunjungi kota Kolose karena memang tidak pernah dikunjungi Paulus. Ya, sudah melihat betapa luar biasanya anugerah Tuhan di sini. Lalu pertanyaannya, kalau jemaat itu bukan Paulus yang mendirikan, dari mana asal mula jemaat ini? Sudah, dari mana? Ya, sebenarnya jemaat ini adalah hasil secara tidak langsung dari pelayanan 3 tahun Paulus di Efesus. Ya, Paulus itu melayani 3 tahun di Efesus. Dari kesaksian jemaat Efesus yang efektif sampai kemudian Alkitab pun mencatat dalam Kisah Para Rasul 19, semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Jadi Paulus melayani 3 tahun di Efesus, pelayanannya efektif sampai orang-orang Efesus sudah, mereka membawa kabar baik itu ke seluruh penduduk kota di Asia, termasuk di dalamnya orang-orang dari Laodikia, Hierapolis dan juga Kolose ini sudah. Jadi dapat dikatakan Kolose merupakan saudara hasil dari pelayanan tidak langsung Paulus ketika melayani 3 tahun di Efesus. Ya, kalau kita pernah mendengar saudara atau membaca nama Epafras dan Filemon, saya percaya saudara yang membaca Alkitab Renungan Gema ya, saudara membaca menemukan nama Epafras atau Filemon, mereka ini berdua berasal dari Kolose. Mereka jemaat Kolose. Mereka yang percaya melalui pelayanan Paulus di Efesus. Sehingga mereka percaya melalui pelayanan Paulus di Efesus, mereka kembali ke kota asalnya. Dan rupa-rupanya Epafras inilah yang menjadi salah satu pendiri jemaat di Kolose. Jadi setelah dia percaya bertobat melalui pelayanan Paulus di Efesus, dia kembali ke kotanya, lalu dia mendirikan jemaat di Kolose. Ya, karena Alkitab saudara mencatat bahwa Epafras itu memberitakan Injil kepada sahabat-sahabatnya di sana saudara. Dalam Kolose 1 ayat 7. Ya, mengenai Filemon, ya Filemon Alkitab mencatat dia mengadakan kebaktian di rumahnya. Ya. Dan istri Filemon itu adalah Apia dan anaknya itu adalah Arkipus. Dan Arkipus inilah yang kemudian menjadi gembala jemaat di Kolose. Ya. Jadi anaknya Filemon. Jadi tokoh ini saudara, Filemon itu adalah tokoh yang penting saudara ya di dalam jemaat Kolose. Ya, mengenai Filemon kita sudah melihat tadi ya. Tetapi nampaknya saudara persoalan dan krisis itu sedang melanda daripada jemaat Kolose dan hampir-hampir menghancurkan pelayanan yang dibangun dengan susah payah dimulai dengan baik di Kolose. Ada krisis yang melanda jemaat itu saudara. Krisis apa itu saudara? Yaitu di Kolose itu berkembang satu ajaran. Satu ajaran saudara yang baru, ajaran yang ngetren. Yang ngetren pada saat itu saudara. Yang menimbulkan masalah yang serius sekali dalam jemaat Kolose. Apa itu masalahnya? Yaitu saudara ada ajaran-ajaran sesat. Ajaran sesat saudara yang mencoba menghancurkan iman yang sejati. Oleh sebab itulah untuk menanggapi ajaran-ajaran sesat itu dan untuk menegakkan akan berita Injil yang murni, maka Paulus saudara menulis surat kepada jemaat Kolose ini. Ya paling tidak saudara itu yang dikatakan. Salah satunya banyak ajaran ya, tapi saya jelaskan satu saja karena berkaitan dengan waktu saudara ya. Salah satu yang paling penting yang utama yang nantinya akan disebut sebagai filsafat Gnostik, filsafat Gnostik. Apa itu filsafat Gnostik? Filsafat ini adalah menggabungkan filsafat Timur dengan legalisme Yahudi. Penganutnya ini yang menjadi masalah, penganutnya bukan orang sembarangan. Karena yang menganut ajaran Gnostik ini, mereka adalah kaum yang terpandang, kaum yang berpengaruh, saudara, atau bangsawan rohani dalam jemaat. Jadi kalau dalam jemaat orang-orang yang terpandang, orang-orang yang punya pengaruh dalam jemaat. Yang dihormati jemaat justru mereka menganut ajaran Gnostik ini. Ini yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah yang mempengaruhi akan jemaat yang lain sudah. Ya. Apakah itu sudah? Ajaran ini sudah, filsafat ini menjanjikan bahwa jemaat itu dapat mencapai kesempurnaan rohani. Dengan apa? dengan menjalani berbagai kewajiban dan pengetahuan gnostik itu yang akan membebaskan manusia itu dari hal-hal duniawi dan langsung bisa menempatkan mereka dalam hubungan relasi yang dekat dengan Tuhan Allah. Tapi harus menjalani satu syarat-syarat tertentu, satu disiplin-disiplin tertentu, Saudara. Satu pengetahuan tertentu yang harus dicapai. Nah, Saudara, ajaran ini berkembang dari sebuah pertanyaan filosofis sebenarnya. Yaitu pada waktu para pemikir mereka melihat mengapa ada kejahatan di atas muka bumi ini. Kalau orang jahat kemudian kena kejahatan, ditimpa malapetaka, oke, kata mereka. Tapi kalau orang baik bagaimana? Orang yang baik ditimpa malapetaka, dijahati orang lain, dirampok, ya, dibunuh. Kenapa banyak orang yang baik mereka menderita oleh karena adanya kejahatan di muka bumi ini? Kalau Allah itu maha kuasa dan Allah itu baik, masakan Allah yang maha kuasa dan baik mengizinkan orang baik itu mengalami kecelakaan, mengalami kejahatan, bahkan mengalami sakit penyakit? Itu pertanyaan yang muncul, Saudara. Sehingga kemudian para pemikir ini mereka berpikir-pikir sendiri dan akhirnya pada satu kesimpulan. Simpulannya apa? Kalau begitu alam materi itu adalah jahat. Tubuh ini jahat. Tubuh termasuk alam materi. Kenapa saya sampai punya keinginan berjahat? Karena punya tubuh. Coba enggak punya tubuh, enggak ada keinginan tubuh. Enggak ada keinginan daging. Maka daging, tubuh, alam materi itu jahat. Mereka sampai kesimpulan itu sehingga sampai ada orang yang menderita. Orang baik yang menderita. Sampai ada kejahatan di atas muka bumi ini. Sudah? Dan mereka percaya bahwa Allah yang kudus tidak dapat berhubungan dengan alam materi yang jahat. Tidak mungkin Allah kudus, ini alam materinya jahat. Yang kudus tidak bisa berhubungan dengan yang jahat. Sehingga perlu ada jembatan. Ada jembatan. Jembatan dari Allah kepada ciptaannya. Dan jembatan itu mereka sebut sebagai gnostik, pengetahuan. Ya, pengetahuan. Mereka percaya bahkan dunia roh itu yang mampu untuk memakai benda-benda untuk mencelakai manusia. Nah, ini mulai mirip ya, mulai connect dengan kita ya. Dan mereka meyakini semacam astrologi bahwa malaikat-malaikat itu berkuasa ya atas makhluk-makhluk rohani dan itu memiliki pengaruh atas masalah-masalah di dunia. Jadi kalau di sana sedang ribut tengkar, maka dunia kena getahnya. Di sana goncang, maka dunia bisa gempa bumi. Penguasa lautan itu sedang saling bertengkar, berperang, dewa-dewanya ya, makhluk-makhluk rohani, maka akan terjadi badai gelombang besar. Itu mereka percaya itu. Jadi dunia roh yang terjadi, peperangan mempengaruhi apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Sebenarnya bukankah seringkali masih zaman ini pun banyak orang Kristen yang percayakan hal itu. Sedikit-sedikit, oh ini pasti gini ya, ada rohnya. Sakit, oh ini kena roh apa. Setiap masalah sudah dikatakan semuanya diroh-rohkan. Hal-hal yang rohani mempengaruhi kehidupan di atas muka bumi itu adalah aliran gnostik. Dan itu dipercaya oleh jemaat Kolosus. Ya. Setelah kita bisa melihat bagaimana ajaran sesat seperti ini akan menggerogoti iman Kristen yang sejati. Kenapa? Karena pertama, ajaran sesat ini jelas-jelas menyerang pribadi dan karya Kristus yang tuntas, yang final di atas kayu salib. Bagi mereka, Yesus hanyalah salah satu dari sekian banyak jembatan menuju Allah dan bukan Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Yesus bukan lagi yang terutama karena ada jembatan-jembatan yang lain, Saudara. Ya, sesungguhnya kalau kita percaya Yesus Kristus, kita tidak membutuhkan lagi makhluk-makhluk pengantara, Saudara, antara kita dengan surga. Tidak ada orang-orang kudus, saint, santo atau santa, Saudara, yang bisa menjadi pengantara antara Allah dengan manusia, tidak perlu lagi. Karena kita punya Yesus satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia, dikatakan oleh kitab suci. Jadi kalau Saudara percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Saudara secara pribadi, maka kita tidak butuh pengantara-pengantara lagi antara kita dengan surga, dengan Allah. Yesus satu-satunya yang utama, yang sulung. Karya Kristus yang final di kayu salib telah menyelesaikan masalah dosa-dosa kita dan sudah melucuti kuasa-kuasa si jahat. Yesus juga menggenapi tuntutan hukum Taurat. Hanya Yesus yang paling utama, satu-satunya yang kita butuhkan itu hanya Yesus. Itu ditegaskan oleh Paulus dalam surat Kolosus. Saya tidak sebutkan ayat-ayatnya terlalu banyak, Saudara bisa baca keseluruhan daripada surat Kolosus. Surat Alkitab mengajarkan alam materi itu jahat atau tidak, Saudara? Tidak jahat. Kalau kita buka kitab Kejadian, Tuhan menciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima, baik. sampai hari ke-6 Tuhan ciptakan terakhir manusia amat sangat baik. Alam materi yang ciptakan Tuhan tidak jahat. Termasuk tubuh, tubuh saudara dan tubuh saya. Setelah kejatuhan dalam dosa, setiap orang dilahirkan memang di dalam tabiat dosa yang ingin terus-menerus menarik dan memakai tubuh kita untuk hidup dalam dosa. Ya. Tetapi tubuh itu sendiri tidak jahat. Tapi memang tubuh ini terus keinginan daging menarik kita supaya kita itu berbuat dosa. Seperti Paulus mengatakan, bukan apa yang aku yang baik yang aku inginkan yang aku lakukan, justru yang tidak baik yang aku tidak inginkan yang aku lakukan. Maka aku berjuang melawan kedaginganku, kata Paulus. Setelah itu memang, tetapi tubuh itu sendiri tidaklah jahat. Ya, tidak jahat. Kalau tubuh itu jahat, Yesus pasti tidak akan inkarnasi menjadi manusia yang bertubuh. Tetapi Allah, dia inkarnasi menjadi manusia yang bertubuh, berarti tubuh tidak jahat. Karena dia rela, saudara, inkarnasi dengan bertubuh dan berdaging. Ya, demikian juga kalau alam materi tubuh itu jahat, maka Yesus sudah akan menolak untuk menikmati berkat-berkat kehidupan sehari-hari. Ya, pada waktu dia ada di atas muka bumi, contohnya Yesus ketika menghadiri pesta pernikahan. Kira-kira Yesus menghadiri pesta pernikahan makan enggak? Minum anggur enggak? Makan dan minum anggur. Yesus juga menghadiri jamuan makan malam, diundang makan. Makan enggak dia? Makan, Saudara. Dia menikmati berkat-berkat jasmani itu. Berarti Saudara, alam materi bukanlah suatu yang jahat. Tubuh tidak jahat, itu dikatakan Alkitab dan itu tegaskan oleh Paulus kepada jemaat Kolosus. Yang lebih berbahaya lagi apa, Saudara? Guru-guru palsu itu mengatakan bahwa mereka tidak menyangkal iman Kristen. Tidak, saya percaya juga. Itu orang-orang berpengaruh dalam jemaat Kolose. Saya percaya kepada Yesus, tetapi hanya mengangkatnya ke tingkat yang lebih tinggi. Kan kalian tidak mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang demikian, maka aku angkat mengalami pengalaman rohani mengalami gnostik ini. Kalau engkau punya pengetahuan itu, maka engkau akan bisa serangkat mencapai surga dalam kesempurnaan. Nah, Saudara, kalau sedang baca surat Kolose, maka Saudara akan menemukan banyak kalimat kesempurnaan, ya, lengkap, sempurna. Itu adalah ajaran gnostik yang kemudian Saudara Paulus membereskan dengan makan sempurna hanya di dalam Kristus. Saudara, tawaran guru palsu itu menarik banyak jemaat. Kenapa? Karena mereka mengatakan tidak menyangkal iman Kristen, ya, tetapi menawarkan kepenuhan, menawarkan kebebasan, menawarkan kehidupan yang memuaskan, yang akan menyelesaikan masalah setiap yang dihadapi oleh setiap orang. Nah, sekarang kita mulai connect dengan zaman kita. Ada enggak sudah ajaran-ajaran demikian? Kau punya masalah apapun datang, pasti selesai. Sakit apapun datang, pasti selesai. Setelah ancaman ini apakah masih ada apa sampai dan relevan pada masa kini? Oh ya, sama bahayanya, Saudara. Dan sama sesatnya. Kalau kita menjadikan Kristus dan ajaran Kristen, ajaran Alkitab, hanya salah satu bagian daripada agama dan filsafat, maka kita tidak lagi menempatkan Kristus lebih utama dari segala sesuatu. Kalau kita juga berusaha keras memperoleh kesempurnaan rohani itu dengan menuruti suatu rumus, misalkan, atau disiplin tertentu, atau memperoleh kesembuhan, bahkan meskipun dibungkus oleh hal-hal rohani, seperti minyak urapan, apapun pakai minyak urapan beres. Mau usaha kasih minyak urapan maka akan beres masalahmu. Engkau akan bisa laris daganganmu. Sakit kasih minyak urapan. Atau cawan perjamuan kudus disimpan dulu. Nanti untuk diciprat-cipratin. Saudara, ini jemaat Kolose sudah ada. Itu artinya tidak menempatkan Kristus sebagai utama. Percaya Kristus tapi Kristus plus-plus. Masih ada tambahan. Ini sebetulnya ajaran-ajaran sesat itu berulang. Tapi memakai bentuk yang tersamar. Kadangkala kita sebagai orang Kristen, ya, saya orang Tionghoa itu sangat mudah sinkretisme karena selalu punya cadangan, ya, cadangan A kalau tidak ada B, tidak ada orang Tionghoa tidak ada cuma satu saja, tidak. Maka Saudara lihat kalau orang usaha ada banyak. Ya, ini demikian pula dalam harudani sebenarnya punya cadangan Kristus. Ya kalau Kristus tidak masih ada yang lain. Jadi Kristus salah satu senjata rahasianya. Ya, masih ada cadangannya. Itu merupakan satu sinkretisme, itu dibenci oleh Tuhan. Orang Israel juga demikian, mereka menyembah tetap Yahweh tapi masih menyembah Baal, menyembah yang lain karena cadangan. Nanti kalau ini enggak mempan, masih punya Asera, enggak mempan, masih punya Baal. Itu jemaat Kolose demikian. Kristusnya plus-plus. Bukankah hidup perlu ada cadangan begitu ya? Dalam hal iman rohani, saudara. Itu menjadi satu hal yang menista Tuhan. Tuhan murka, saudara. Tuhan tidak suka demikian. Saudara, jangan kita melakukan demikian. Jangan percaya, cukup saudara, hanya Kristus. Itu artinya mengutamakan Kristus. Tidak ada plus-plus, walaupun plus-plusnya itu dibungkus dengan hal rohani. Ya, minyak urapan, entah itu anggur perjamuan kudus, entah itu apa, roti perjamuan kudus. Ya, walaupun dibungkus hal-hal yang rohani, tetapi itu menista Tuhan. Itu artinya tidak mengutamakan Kristus. Jangan kita ikut-ikutan. Jangan kita mencampur adukan iman dengan hal-hal yang menggiurkan. Misalkan seperti meditasi transendental. Sekarang banyak orang demikian, saudara boleh senam-senam sih. Ya, senam yoga, senam boleh. Tetapi kalau saudara masuk meditasi transendental, berarti saudara ingin mengalami saudara transenden tanpa Kristus. Hati-hati. Ya, hati-hati kalau kita sudah main dunia roh, kita tidak tahu roh apa yang masuk. Saudara. Dan itu akan menguasai, mengejar. Tanpa sadar kita akan menjual jiwa kita, saudara, dengan perjanjian kita dengan roh-roh yang demikian. Atau hal-hal yang mistik timur, saudara. Yang dan sebagainya yang menggantikan persekutuan dengan Kristus. Sehingga Kristus tidak lagi menjadi yang utama dalam hidup ini. Saudara, ada orang yang dia rasa ingin punya lebih kedamaian. Maka dia mencoba hal-hal filsafat timur itu. Hal-hal yang baru itu. Saudara, hati-hati, saudara. Damai sejahtera yang sejati hanya ada dalam Kristus. Karena dia yang memperdamaikan kita dengan Allah. Kita manusia berdosa dijadikan anak Allah. Itulah perdamaian sejati. Hanya melalui Kristus kita diperdamaikan dengan Allah. Diperdamaikan diri sendiri. Diperdamaikan dengan orang lain. Setelah, maka menghadapi ancaman seperti inilah, maka Rasul Paulus langsung dia menulis surat kepada jemaat Kolose. Dan secara langsung dia bicaranya apa? Tentang keutamaan Kristus. Dari awal sampai akhir bicara tentang keutamaan Kristus. Kesempurnaan dalam Kristus, keutuhan dalam Kristus, kebebasan, kepenuhan dalam Kristus. Sudah bahasa kebebasan, kepenuhan, ya sudah ya, memuasan, kesempurnaan itu bahasanya filsafat Gnostik. Ya, maka muncul dalam surat Kolose. Tetapi dalam pengertian yang benar, hanya di dalam Kristus kita mendapatkan kepenuhan, kepuasan, kesempurnaan itu. Keutamaan Kristus bagaimana, saudara? Saudara, Paulus menulis tentang keutamaan Kristus dalam surat Kolose itu dinyatakan paling tidak dalam empat hal. Pertama dalam berita Injil. Kalau kita membaca mulai pasal pertama ayat 1 sampai 12, tidak usah baca nanti di rumah, saya memberikan satu gambaran. Ya, berita Injil apa? Berita Injil yang utama adalah tentang Kristus. Itu sejak daripada awal suratnya, pasal 1 ayat 1 sampai 12. Jadi inti dari berita yang dikabarkan itu adalah tentang Kristus, tidak yang lain. Tentang pribadinya, tentang karyanya. Yesus adalah Allah, Yesus adalah manusia, Allah inkarnasi menjadi manusia, dan karyanya yang menyelamatkan kita, yang menebus kita dari dosa. Dia juga, Paulus juga mengatakan bukan dalam berita ini, tapi dalam penebusan dikatakan. Dalam ayat 13 dan 14, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Penebusan bukan oleh yang lain, tetapi oleh Kristus. Kristus yang utama di dalam penebusan. Nah, tidak ada saudara satu pribadi yang bisa menebus kita kecuali Yesus Kristus. Karena dia adalah Allah dan manusia. Lalu juga dia menyatakan keutamaan Kristus di dalam penciptaan. Dikatakan ayat 15 dan sampai 17 Yesus adalah gambar Allah yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Saudara, ayat ini salah satu ayat dari tiga ayat yang dipakai oleh saksi Yehova untuk menyerang orang Kristen. Saudara perhatikan, karena dikatakan ia adalah gambar lahir yang sulung, ya, lebih utama dari yang diciptakan. Berarti kalau yang sulung berarti Yesus ciptaan dong. Namanya sulung, ada yang kedua, ketiga, ada yang busu gitu mungkin. Berarti Yesus ciptaan. Nah, saudara, kalau kita melihat konteks ini selalu dipakai ya oleh ajaran saksi Yehova. Betulkah di sini ayat ini Paulus mengatakan Yesus adalah yang sulung, artinya ciptaan pertama? Mereka itu saksi Yehova itu adalah bentuk baru dari Arianisme. Jadi mereka percaya Yesus adalah ciptaan pertama, lalu setelah dari ciptaan pertama Yesus, dari ciptaan pertama menciptakan yang lain. Jadi seperti Allah kecil, Allah menciptakan Allah yang kecil Yesus, lalu dia menciptakan yang lain. Betulkah demikian? Saudara, kalau saya dikunjungi saksi Yehova lalu dibukakan ayat ini, saudara bisa goncang iman kalau kita tidak mengerti penafsiran yang benar. Saudara, Paulus menuliskan ini, saudara, apa artinya yang sulung? Yang sulung itu bukan berarti kemudian saudara adalah merupakan anak sulung, gitu ya. Dalam arti ciptaan, saudara. Karena dia lupa ayat 16, Paulus melanjutkan dengan apa? Karena di dalam dialah, dia itu siapa? Yesus, ya. Telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ini bicara tentang apa? Segala sesuatu diciptakan dalam Kristus, oleh Kristus, untuk Kristus. Ini berarti Yesus adalah pencipta. Kalau hanya ciptakan di dalam Kristus mungkin tadi, tetapi kalau melalui Kristus atau oleh Kristus, oleh itu juga melalui Kristus, saudara ya, terjemahannya bisa, dan untuk Kristus, maka Kristus adalah pencipta. Dia tidak diciptakan, karena ciptaan itu untuk Tuhan. Jadi dari ayat 16 ini adalah secara jelas, saudara, mengatakan Yesus adalah pencipta. Tidak mungkin Paulus, saudara, dia berkontradiksi ayat 15 langsung ayat 16 bicara hal yang berbeda. Apalagi kalau kita lihat ayat-ayat yang lain. Yang sulung yang dimaksud apa? Saudara, kalau kita membaca di dalam ayat selanjutnya dikatakan Yesus adalah yang sulung yang pertama bangkit, ayat 18, dari antara orang mati. Betul enggak, saudara, Yesus yang sulung itu yang pertama bangkit dari orang mati? Betul? Sebelum Yesus ada enggak orang yang bangkit? Ada enggak yang dibangkitkan? Ada enggak, saudara? Ada enggak? Elia membangkitkan siapa, saudara? Anak perempuan Sunem. Elisa membangkitkan mereka jauh sebelum Yesus bangkit. Jadi ternyata sebelum Yesus sudah ada yang bangkit. Apa artinya yang sulung yang pertama bangkit dari orang mati? Bedanya yang sulung di sini adalah masalah warisan yang utama. Kenapa? Meskipun ada orang yang dibangkitkan sebelum Yesus, ya, anak perempuan Sunem oleh Nabi Elia dan Nabi Elisa, mereka setelah bangkit mati enggak? Mati lagi. Tapi Yesus bangkit tidak mati-mati. Kenapa? Karena Yesus yang pertama bangkit yang memakai tubuh kemuliaan. Tubuh yang tidak bisa binasa, itu yang dimaksudkan. Ya, jadi bedanya itu, Yesus membangkitkan Lazarus, setelah Lazarus bangkit, berapa tahun kemudian Lazarus mati enggak? Saya percaya mati, saudara. Itu bedanya. Tapi Yesus bangkit atas kuasa sendiri dan dia memakai tubuh kemuliaan. Jadi yang sulung itu adalah merupakan satu pemahaman, ya, di dalam tradisi Yunani, yaitu yang mendapatkan yang utama, mendapat warisan yang utama itu anak sulung, saudara. Jadi dia masukkan yang sulung demikian, dia mewariskan segala sesuatunya, saudara. Itu bahasa yang terus-menerus disampaikan oleh Paulus dalam surat-surat yang lain. Jadi dari sinilah kita bisa melihat bahwa apa yang disampaikan oleh saksi Yehova itu menjadi mentah, ya, menjadi dipatahkan, saudara. Yang keempat, saudara, keutamaan Kristus dalam hal apa? Kalau kita lihat ayat 18 sampai ayat 23 dari Kolose pasal pertama, itu bicara tentang keutamaan Kristus di dalam jemaat. Yesus adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, ia lebih utama dari segala sesuatu. Jadi artinya lebih utama dari segala sesuatu karena dia yang pertama memakai tubuh kemuliaan. Jadi disinilah keutamaan Kristus di dalam berita Injil, keutamaan Kristus dalam penebusan, keutamaan Kristus dalam penciptaan, keutamaan Kristus di dalam jemaat. Dia adalah kepala jemaat, kepala gereja kita, saudara. Ya, kita tahu sekarang bahwa Yesus, saudara, adalah lebih utama dari segala sesuatu. Paulus mengatakan itu, saudara. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengutamakan Kristus dalam hidup kita? Bagaimana, saudara? Bagaimana, saudara? Kalau Paulus mengajarkan kepada kita bahwa seluruh kitab Kolose itu bicara tentang keutamaan Kristus, paling tidak dalam empat hal tadi. Lalu bagaimana, saudara, kita hidup mengutamakan Kristus? Saya berpikir, saudara, bagaimana ya hidup mengutamakan Kristus, saudara? Dalam konteks surat Kolose, saya mendapatkan jawabannya dari surat Kolose sendiri. Saya tidak mau mendapatkan jawabannya dari majalah, ya. Dari majalah, dari apa, ya. Itu bukan ajaran firman Tuhan. Dari firman Tuhan. Jadi kalau konteks Kolose yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, maka dia sudah mengajarkan secara praktis sekali bahkan apa itu hidup yang mengutamakan Kristus. Ya, saya tidak menguraikan panjang lebar, ya, karena nanti itu berarti akan sangat panjang. Tapi saya akan melihat beberapa hal saja. Saudara bisa membuka Alkitab saudara dalam surat Kolose, karena jawabannya dari surat Kolose. Jawaban praktis, saudara. Ya. Itu Paulus memberikan aplikasinya, hal-hal praktis yang bisa kita terapkan dalam hidup kita yang di mata Allah. Itu berarti kita hidup mengutamakan Kristus. Yang pertama apa? Dalam kehidupan iman pribadi. Pasal 3 ayat 1 sampai 11. Dan iman pribadi apa? Pikirkan dikatakan ayat yang pasal 3 ayat yang pertama. Apa yang dikatakan situ sudah ya? Secara singkat ya, ayat yang kedua, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Berapa banyak saudara kita hanya pikirkan perkara yang di bumi, masalah kita, sakit kita. Saya dalam kondisi hari ini saudara, beberapa hari ini kondisi yang kurang baik ya. Baru kemarin saya tahu saya sakit apa saudara. Baru kemarin, tapi kemarin saya ada 4 pelayanan saudara, bayangkan ya, 3 pelayanan. Dari pagi doa pagi, kemudian memimpin leadership class, lalu kemudian ada kebaktian ucapan syukur, dan masih ada satu lagi yang terpaksa saya batalkan ya, untuk mendoakan yang ulang tahun sore harinya. Hari ini 3 kali khotbah. Nanti kebaktian kedua, setelah kebaktian saya cepat-cepat karena ada rapat. Ya. Dan saya baru tahu kemarin saya agak sakit. Ya. Saya biasanya itu tekanan darah saya rendah, tapi kali ini tekanan darah saya tinggi. 130, 100 bawahnya. Biasanya itu 110, 70 bawahnya. Jadi saya agak pusing-pusing, mohon maaf ya kalau saya tidak bisa secara full tenaga, secara full semangat, tapi tetap berusaha sesemangat mungkin untuk menyampaikan firman Allah. Jadi pikirkan perkara di atas. Saya coba dalam kondisi yang demikian, tetap memikirkan perkara di atas, jangan di bumi. Kalau kita banyak memikirkan perkara di bumi, kita akan khawatir, banyak khawatir. Lihat politik, khawatir. Lihat ekonomi, kondisi, khawatir. Lihat bencana-bencana, khawatir. Paulus mengatakan kalau kau ingin hidup mengutamakan Kristus, pikirkan perkara yang di atas, jangan di bumi. Lalu juga dikatakan matikan segala yang duniawi. Apa itu? Paulus mengatakan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, serakah. Buang itu, buang dus marah, buang geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, berdusta, buang. Kalau kita buang semua tabiat manusia lama kita itu, kata Paulus, ya, lalu kita mengenalkan manusia baru, kita sudah hidup mengutamakan Kristus. Saudara, ini hal yang sebetulnya kata-kata yang kita mudah mengerti. Tapi seringkali karena terlalu sering kita abaikan saja. Ini hal yang praktis, saudara. Bisa enggak kita lakukan? Bisa. Membuang marah, membuang kata kotor, jangan suka berdusta. Itu kita ngerti, enggak usah terjemahkan tahu, saudara. Enggak usah dijelaskan, saya enggak perlu panjang lebar apa artinya berdusta, enggak perlu. Sudah tahu sendiri, sudah praktis itu dalam hidup pribadi. Lalu sudah pasal 3 ayat 12 17 itu dalam persekutuan Kristen, dalam persekutuan dengan sama orang percaya. Paulus mengatakan kalau engkau ingin hidup mengutamakan Kristus, kenakan belas kasihan, murah hati, rendah hati, lemah lembut, sabar, mengampuni, kenakanlah kasih, bersyukur, dan dipenuhi firman. Berarti kita sudah hidup mengutamakan Kristus. Masih mau lagi? Paulus memberikan hal yang praktis bagaimana kita mengutamakan Kristus. Di dalam rumah tangga. Ya. Apa itu? Pasal 3 ayat 18 sampai 21. Sebagai istri tunduk kepada suami. Suami harus mengasihi istri. Sebagai anak taati orang tuamu dalam segala hal dikatakan. Dan sebagai bapak jangan sakiti hati anakmu supaya tidak tawar hatinya. Kalau saudara lakukan itu berarti saudara sudah mengutamakan Kristus di dalam kehidupan saudara. Masih lagi masih, bukan cuma dalam rumah tangga tapi dalam bisnis, di dalam pekerjaan, dalam usaha. Itu pasal 3 ayat 22 sampai pasal 4 ayat 1. Sebagai bawahan, ya, hamba, taati atasanmu dalam segala hal. Taat kepada atasan, kepada majikan segala hal. Ya, bukan untuk takut kepada dia, tapi untuk tulus hati, harus tulus. Tulus karena kita takut kepada Tuhan. Kalau kita takut kepada Tuhan, maka kita sebagai bawahan, sebagai hamba harus taat kepada majikan, kepada atasan kita. Itu berarti kita hidup mengutamakan Kristus. Bagi Tuhan gimana? Kalau kita ingin menjadi seorang Tuhan, seorang majikan, seorang bos yang hidupnya mengutamakan Kristus, maka Paulus mengatakan, engkau harus berlaku adil, berlaku jujur, berarti engkau hidup mengutamakan Kristus. Jadi adil dan jujur kepada bawahan. Dalam kesaksian Kristen, bagaimana? Paulus juga mengatakan kalau engkau ingin hidup mengutamakan Kristus, maka kau harus tekun berdoa, jaga-jaga. Dan berdoa juga untuk apa? Untuk pelayan-pelayan Tuhan. Doakan pelayan-pelayan Tuhan. Hidup berhikmat terhadap orang luar. Orang luar, orang yang belum percaya, saudara harus berhikmat. Jangan kita sudah hidup kemudian menjadi batu sandungan. Kita tidak mengutamakan Kristus. Kalau mengutamakan Kristus, kita harus berhikmat. Berhikmat itu kita bisa menerapkan pemahaman pengertian kita pada waktu yang tepat, saudara. Ya. Dan dikatakan memakai kata-kata yang penuh kasih kepada semua orang. Jangan kata-kata yang hambar yang membuat hati orang hambar dan tawar. Seringkali kita itu ngerti tujuan baik, tapi kalau cara menyampaikan kata-kata tidak benar, itu membuat hati orang tawar, membuat hati orang hambar. Berarti kita tidak mengutamakan Kristus. Saudara, lihat saudara, Paulus itu sangat praktis sekali. Orang bertanya, bagaimana Pak hidup saya mengutamakan Kristus? Oh, ada semua. Kalau sejelas, dalam segala bidang. Dalam pelayanan Kristen juga dikatakan, di dalam pasal 4 ayat 7-18. Yaitu bagaimana saudara dalam pelayanan Kristen? Saling memberi salam. Salam yang kasih, salam tulus. Bukan asal basa-basi, tapi memberikan salam yang tulus. Kalau selamat pagi, apa kabarmu? Tulus, mendoakan tulus. Saling menopang dalam pelayanan, saling menghibur, saling mendoakan. Ini bukan nasihat saya, saudara. Nasihat Rasul Paulus. Saya cuma mengutip saja dari Alkitab. Saling memperhatikan, saling mendolong, saling menghibur, saling menguatkan. Jangan malah saling menggosipkan, saling menuduh, saling menyakiti dalam pelayanan, saudara. Itu berarti kok saudara dan saya tidak mengutamakan Kristus. Kalau kita ingin mengutamakan Kristus dalam pelayanan, maka kita harus memberi salam kasih dengan tulus. Topang dia dalam pelayanan. Doakan, hibur, kuatkan. Itu berarti kita mengutamakan Kristus. Kita saksikan saudara betapa limpahnya saudara anugerah Tuhan bagi kita. Pada saat kita ingin hidup mengutamakan Kristus, Tuhan sudah limpahkan berikan dalam segala aspek kehidupan. Baca lagi Kolose, maka kita akan bisa belajar bagaimana hidup mengutamakan Kristus dalam aspek-aspek kehidupan kita yang luas. Saudara, Tuhan sudah menyediakan akan begitu banyak petunjuk, firman, pedoman, berkatnya bagi kita agar kita bisa mampu sanggup mengutamakan Kristus dalam hidup kita. Tapi seringkali kita tidak bisa melihat semua berkat yang limpah itu. Saya akan mengakhiri khotbah ini saudara dengan sebuah ilustrasi. Ada sebuah kisah tentang beberapa orang yang terapung-apung di atas sebuah rakit di lepas pantai Brasilia. Selama berhari-hari saudara mereka terapung-apung dan hampir mati kehausan. Nah, puji Tuhan, akhirnya mereka ditemukan ketika sudah hampir kehausan saudara. Dan setelah ditemukan mereka tidak menyangka bahwa yang ada di sekeliling mereka itu ternyata adalah air tawar. Loh kok bisa di tengah laut air tawar? Rupa-rupanya saudara, sungai yang mengalir ke laut itu memiliki arus yang sangat kuat sekali. Saking kuatnya sehingga mendorong air laut itu sampai ke tengah lautan. Sehingga mereka sebetulnya itu terapung-apung di atas air tawar. Jadi sebenarnya bisa diminum air itu saudara, tapi mereka tidak tahu. Ya sayang mereka tidak tahu sampai harus hampir mati kehausan. Mereka tidak sadar. Mereka dikelilingi air tawar. Demikian pula sudah banyak dari kita sesungguhnya dikelilingi oleh kasih karunia. Dikelilingi oleh damai sejahtera Allah. Dikelilingi segala berkat yang memampukan kita untuk hidup mengutamakan Kristus. Tuhan sudah sediakan begitu banyaknya. Tapi seringkali kita tidak menyadari. Kenapa? Karena kita tidak sadar siapakah kita ini. Orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Sampai putra Allah pun diberikan mati menggantikan saudara dan saya. Mari saudara mulai saat ini, kita belajar hidup mengutamakan Kristus. Kita memakai anugerah Tuhan yang limpah yang ada di sekitar kita saudara. Untuk kita bisa dimampukan hidup mengutamakan Kristus sehingga Kristus sungguh-sungguh paling dimuliakan dan paling diutamakan melalui kehidupan saudara dan saya. Maukah saudara? Kiranya firman Tuhan boleh menolong saudara-saudara sekalian. Mari kita tundukkan kepala kita masuk di dalam doa. Kita tenangkan hati kita sejenak. Dalam ketenangan biarlah firman Tuhan yang kita dengar kembali bergaung dalam batin kita. Roh Kudus memeteraikannya. Roh Kudus menyampaikannya dengan kuasa dan dengan kasih sayang Tuhan yang besar. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kemurahan dan anugerah berkat Tuhan yang limpah. Kiranya kasih sayangmu Tuhan kau terus limpahkan dan kau terus lanjutkan dalam kehidupan kami. Saat kami berusaha untuk hidup mengutamakan Kristus dalam hidup kami. Kami memiliki surat Kolose ya Tuhan yang memiliki tema keutamaan Kristus dan disitulah kami boleh belajar. Tuhan menyediakan begitu banyak ayat, firman, pedoman bagaimana kami bisa hidup mengutamakan Yesus Kristus di dalam segala aspek kehidupan kami. Tolong kami mampu mentaati firmanmu yang kami sudah dengar. yang kami renungkan pada pagi hari ini, membekali kami bagaimana hidup kami sungguh-sungguh Yesus nomor satu, Yesus yang utama dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, permuliakanlah dirimu melalui kehidupan setiap orang yang pada hari ini mereka dengan percaya mendengar firman Tuhan, yang bertekad, yang berhasrat untuk mengutamakan Kristus dalam kehidupannya mulai hari ini. Berkat-Mu limpah atas orang-orang demikian ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.